ya. Itu diafragma. Ya, sekali lagi, 2, 3. Ingat, yang menombak bukan maju. Kalau ke depan, berarti perut. Salah. Ke samping. Jadi, gerakan menarik itu ke samping. Jadi, samping ya. Kalau ke depan itu yang menatap perut. Salah. Saya lihat ada yang di sini. Ke samping sini. Ya. Ulang kiri kanan. Itu diafragma. Kalau ke depan itu perut. Ya. Lagi ya. 2, 3. Seperti ini, kalau kita sering coba, itu akan bisa menirukan bacaannya Abdurrahman Sudais atau Syekhul Sureh, ya, kan terasa itu. Sebab beliau kalau baca kan tampak, jadi jeda wakafnya itu cepat sekali, ya, tarikan nafasnya nggak sampai satu ketuk, mungkin setengah ketuk, ya. Alhamdulillahirobbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Ya, harus lebih cepat. Kalau kita lambat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Dari jurennya. Gak henti. Jurang sendiri ya. Dari macet. Ya. Jadi kalau ingin menirukan irama dari Imam Mabdu, yang mungkin beri cepat, kita perlu pernafasan yang cepat. Dan rata-rata imam-imam terlihat ngambil pernafasan cepat itu. Jadi diafragmanya langsung terisi penuh, kemudian bisa keluarkan yang panjang. Ya, apalagi yang suaranya tinggi ya, kayak Abdurrahman Sudais misalnya. Beliau baca, harus berikan nafas, kemudian sebenarnya ada jeda, kita nggak tahu. Nah, kita nggak tahu lagi cepatnya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. Jadi kalau nafasnya tidak bisa nafas cepat, yang lebih, ya, oke. Nah, jadi kemudian yang sekarang latihan yang keempat, latihan memanaskan nafas. Ada yang pernah bisa menahan nafas 2 menit? 3 menit? 4 menit? Awal semakin meningkat, 5 menit? Tidak. Sebab manusia normal, yang normal loh ya, itu paling batas 1 menit. Menit, detik ke 61, 62, kita sudah mulai pusing. Ya, sudah mulai pusing. Ya, kecuali para penyelam yang sudah biasa menahan nafas, para perenang itu. Oh, yang rekornya itu terakhir saya baca sampai 2 menit 40 detik yang normal. Ya itu masih apa ya, masih sangat formula. Tapi ada yang lebih lama lagi, sampai 5 menit ada. Lama menyelam itu naik-naik. Gak pakai selang, gak pakai tabung oksigen, masih lama. Ya, namanya demi manusia ikan. Demi manusia ikan ya. Nah itu lama dia. Kami yang disuntikan TV-nya itu sudah naik-naik. Kita nggak tahu apa pas ada jeduannya itu naik ya. Tapi lama sekali menjari-jari ikan di dalamnya. Nah, sekarang coba kita menahan nafas. Ya, tadi yang menahan nafas, ini penting. Saling berdiri, mari silakan berdiri. Berdiri di atas batal masing-masing. Ya. Ya, oke ya. Berdiri kan jauh lebih presnya lebih luas. Kalau duduk memang ini agak terasa sempit. Ya. Kalau berdiri akan lebih luas di rahma kita. Jadi cara menahan nafas sama saja, ya, tangannya pinggang yang tadi. Kita coba model seperti ini. Stop. Ada dua cara sebenarnya dengan membuka tangan, tapi kalau dibuka ini kan kena terus sebenarnya, tidak bisa ya. Jadi tangan pinggang saja. Saya akan gunakan detik jam saya yang akan rusak begitu. Nah, nanti Bapak Ibu akan menahan, Bapak Saudara akan menahan nafas seberapa menit sanggupnya. Ingat, ketika ditarik, ditempel di diafragma. Orang orang yang menggunakan diaforma tidak ada stretching otot, dadanya tidak keras, perutnya juga tidak kencang, relax, tapi udara terisi penuh di diaforma. Jadi diaforma tidak membuang energi dengan otot yang terasa nggak ada, ya. Jadi itu menahan nafas yang terbaik. Siap ya? Oke. Kita mulai. Ingat, menarik nafas dari hidung dan mulut. Hidung gunakan, mulut juga gunakan. Coba kalau hidung saja, kalau yang lagi pilek itu nggak susah. Ya, dari mulut juga. Nah, ingat isi ke diafragma, jangan di dada, jangan di perut. Siap ya? Sesudah saya hitung 1, 2, 3, hitung 3. Tarik nafas. Saya bilang mulai berarti tahan. Nah, ketika merasa tidak sanggup, buang pelan-pelan, jangan dilepaskan. Ya, jangan, bisa bocor kalau bangunnya nanti ya. Pelan-pelan saja. Nah, turunkan tangannya dari pinggang kalau sudah selesai ya. Siap? Bismillah. 1, 2, 3, tarik dan mulai. Tahan, relax, sambil zikir boleh. 5 detik, 10 detik, 15 detik, 20 detik, 25 detik, 30 detik, 35 detik, 40 detik, 45 detik, 50 detik, 55 detik, dan 1 menit. Wah, wow, masyaallah. Ini pada semua. Kalau sudah enggak biasanya jantung akan berdegup jauh lebih kencang di saat kita menahan. Ya kan? Kendalikan. Tapi yang sudah berhenti. Kalau berhenti, ampar. Bisa kita kasih di ambulan, tidak ada ya. Mau dipindah. Oke, siap ya. Jangan dipindah. Ingat, lumus seluas-luasnya masukkan diafragma. Jangan di perut, jangan di dada. Rasakan tulang rusuk kita berlambang. 1, 2, 3, tarik, relax, putih atau tahan, relax, kendalikan pikiran, bagikan yang indah-indah. 10 detik. Empat, tiga, dua, satu. 1 menit. Alhamdulillah. Bagaimana? Nah, kenapa Bapak saudara bisa melatih ini di rumah ya? Ya, sesudah warming up, mungkin masih jogging apa gitu, coba latih menahan. Ya, kalau nggak ada pelamanan juga mandi. Karena kan kepalanya gitu kan, masih berapa lama bisa disembah. Selanjutnya kita akan latihan menarik nafas seperti tadi, kemudian melepaskan nafas sambil bersuara vokal A, I, dan U. Ya, seberapa lama

Bahkan aman ya, ketika jadi imam pun posisi kita harus tegak. Tegak, ya tegak. Ya, kalau yang suka rider berkuda itu duduknya tegak seperti itu. Kalau begini, ini titik. Tegak, jadi imam pun seperti itu. Ya, tegak, sehingga dia pahaman kita bisa terisi dengan imunan. Siap ya? Baik, kita mulai untuk Abu A dan Tokal A. Berapa ayat sambut dalam satu nama? Langsung saja ya, kalau basmalahnya dalam hati itu cuma 3, 1, 2, 3 tarik. Kita bilang mulai langsung baca. Ingat, nanti ya, bukan takbir. Temponya tempo takbir. Ya. 1, 2, 3, tarik nafas. Dan mulai. Ya, ajaib ketika disambung ya. Ya. Ada mak wajib untuk A, tapi yang I-nya itu ada yang di mak jaib. Ya. Oke? Okay? Nah, saya coba dulu. Contoh. Ini Quraisy berapa ayat? 4 ya. Atau mungkin Ustaz-Ustaz yang sama yang menonton ya. Mulai.

Baro ada di sebelah timur, ya, di dua pintu ini. Kemudian ada ruangan Qoyyim. Ruangan Qoyyim itu yang di Makassar itu. Ada ruangan Furqon ini di sini, ya, ruangan Furqon. Kemudian melewati nanti pintu ini kita ke arah belakang ada dua ruangan, ruangan Hikmah dan ruangan Roma. Ya, berdasarkan nama-nama ruangan yang sudah ada di belakang etiketnya, nanti Bapak Ibu akan bersama. Sebelumnya silakan panitia kelas untuk mempersiapkan kelasnya. Ya. Bapak Ibu saudara yang saya hormati, Ibu lagi ya. Bapak saudara yang saya hormati, alhamdulillah demikian yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Maka mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa ikuti kegiatan ini untuk sesi aplikasi. Nanti siang juga akan kita mulai masuk pendalaman materi yang semoga Allah rahmati kita semuanya. Amin. Demikian dari kami. Mohon maaf yang tadi. Bilaik tapi berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.